Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Kau ku kasihi.